بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد sebelum kita masuk ke bab yang berikutnya kita kembali membacakan bait-bait syair yang ditulis oleh al-muallif hafizahullah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wal arba'ul akhmasu 'inda ghanimatin limuqatilina bi awdahit tibyani, dan 4/5 dari ghanimah, harta rampasan perang tersebut, diperuntukkan bagi orang-orang yang mengikuti peperangan dengan penjelasan yang sangat jelas. Wal khumsu yuqsamu khamsatan bin nasi zid sahmun nabi liman tala bi zamani, dan khumus sedangkan 1/5 itu dibagi 5. Jadi 1/5 dibagi 5 lagi. Jadi masing-masing mendapatkan 1/25 berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim. Tambah lagi bahwa saham Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagi yang setelahnya, yang memimpin setelahnya. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau saham Nabi itu diserahkan kepada imam liman yaqumu min ba'di. Naflul ghanimati thabitun bi adillatin thumma safiyyu kilahuma nassani. Naflul ghanimah, pemberian tambahan, pemberian hadiah dari ghanimah itu sabit berdasarkan dalil-dalil. Kemudian juga as-safi dalam merupakan bahagian khusus yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilahuma nassani. Kedua-duanya terdapat nas dari riwayat-riwayat yang sahih. La nafla illa ba'da khumsin la tazid. Tidak ada nafl. Tidak ada pemberian hadiah lebih kecuali setelah diberikan 1/5. Itu merupakan pendapatan yang tetap. La tazid fin nafli an thulutsin binasin dani. Jangan kamu tambah pada pemberian hadiah tersebut lebih dari 1/3. Berdasarkan nas yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terbanyak yang beliau belikan adalah 1/3. Naam. Naam, kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah tabi'ul ghanimah, masih mengikuti bab yang terdahulu. Masih membicarakan tentang ghanimah, harta rampasan perang. Asy-syarhu. Idza hadara al-ma'rakata an-nisa'u war-raqiqu. Apabila yang termasuk hadir dalam peperangan para wanita dan budak. Ada budak yang ikut berperang, atau ada wanita yang juga ikut dalam peperangan. Berkenaan tentang wanita, tidak diwajibkan atas mereka untuk berjihad dalam artian berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mendengarkan demikian besar pahalanya seorang berjihad. Maka Aisyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala nujahid? Apakah kami tidak berjihad para wanita? Sebab mereka pun tentunya ingin mendapatkan pahala sebagaimana yang telah didapatkan oleh ar-rijal." Maka mereka pun bersemangat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La jihadukunna al-hajjul mabrur." Jihad kalian adalah hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang diterima, yang penuh dengan keikhlasan. Dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini, dari sini pula menjelaskan pada kita bahwa tidak sama antara wanita dan laki-laki di dalam seluruh ahkam, seluruh hukum. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melihat keadaan mereka dan disesuaikan dengan kondisi mereka, kekuatan dan kelemahan yang ada pada mereka. Dan Allahu huwal hakim, Allah maha bijaksana, Allah lebih mengetahui kemaslahatan bahwa bagi para wanita kemaslahatan yang ada pada mereka itu berbeda dengan apa yang telah menjadi kemaslahatan yang ada pada laki-laki. Naam. Akan tetapi bukan berarti demikian mereka tidak bisa menghadiri peperangan. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun hadir. Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Mereka menghadiri peperangan, di antara mereka ada yang mengobati orang-orang yang terluka dalam peperangan tersebut. Nah, apabila wanita dan budak hadir dalam peperangan, fa innahum la yushamu lahum, maka sesungguhnya tidak ada saham bagi mereka. Tidak ada pembagian bagi mereka, tidak mendapatkan bahagian khusus dalam pembagian ghanimah. Tidak seperti orang-orang yang berperang lainnya, ada pembagian yang jelas. Ya. Naam. Masing-masing punya saham. Seorang yang berperang, berjalan, mendapatkan satu saham. Sedangkan yang berkendaraan mendapatkan tiga saham, ada pembagiannya. Tapi kalau wanita dan budak tidak ada pembagian. Wa innama yu'tauna min tarafil ghanimati syai'a. Hanya saja mereka diberikan secuil, yakni sedikit dari harta rampasan perang tersebut. Secuil dari ghanimah. Lima thabata fi sahihi Muslim. Berdasarkan yang sahih di dalam riwayat Imam Muslim. Min hadis Ibn Abbas. Dari hadis Abdullah Ibn Abbas. Radiyallahu ta'ala anhuma berkata. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yaghzu bin nisa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berperang. Membawa para wanita. Fayudawin al-jarha. Maka mereka pun mengobati orang-orang yang terluka. Wa yuhzaina minal ghanima, dan mereka diberi sedikit dari harta rampasan perang. Wa amma bisahmin, adapun saham milik tersendiri, ya, mendapatkan kadar tersendiri. Falam yudrab lahunna, maka tidak ditetapkan bagi mereka. Naam, sini menunjukkan bahwa para wanita tidak ada saham bagi mereka dalam ghanimah, walaupun mereka mengikuti peperangan. Tapi yang ada mereka dibelikan sebagian taraf. Naam, sebagian kecil dari ghanimah tersebut. Wa ma'na yuhzaina ay yu'taina. Makna dari yuhzaina yaitu yu'taina. Mereka diberikan sebagian dari ghanimah. Thumma hadithu Umair maula Abil Lahm. Demikian pula hadithnya Umair maula Abil Lahm inda Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Qala, beliau berkata, syahidtu khaybaran ma'a sadati. Aku menyaksikan perang Khaybar, perang melawan Yahud, bersama dengan tuan-tuanku, sayyid-sayyidku. Ya, bersama dengan tuan-tuannya, berarti dia seorang budak. Fakallamu fiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun membicarakan tentang aku, ya, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fa ukhbira anni mamlukun, lalu dikabarkan bahwa aku adalah seorang budak. Fa umira li bi syai'in min kharthil mata', maka min kharthil mata', maka diperintahkanlah untukku untuk diberikan sesuatu secuil dari perhiasan, ya, bahagian dari ghanimah tersebut. Tidak ada saham tertentu, sebab dia adalah seorang budak. Wa huwa inda Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, falam yuqassam li minal ghanimah, maka tidak dibagikan untukku dari ghanimah tersebut, pemberian saja. Wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Wa huwa madhhabu jumhuri ahli al-ilm, wa huwa zahir, dan ini pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para ulama, dan ini dalilnya zahir, sangat jelas, menunjukkan bahwa para wanita dan budak tidak ada hak bagi mereka untuk mendapatkan saham tertentu di dalam harta rampasan perang tersebut, akan tetapi mereka dibelikan na'am sebagian berupa atau pemberian untuk mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab.